أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من دخول النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس معاشر الحاضرين kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla pagi hari ini kita bersama-sama menjalankan salah satu sunnah min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama melakukan salatul Id. Ayuhan nas, masyarul hadirin barakallahu fiikum. Hari ini kaum muslimin seluruh dunia merayakan Idul Adha, hari raya korban. Di mana hari raya ini adalah salah satu di antara dua hari raya yang Allah azza wa jalla syariatkan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, di kota Madinah sudah ada di sana hari raya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullah khairan minha. Sungguh Allah telah mengganti yang lebih baik darinya. Idul Adha adalah hari raya kita, di mana hari ini kaum muslimin seluruh dunia merayakan Idul Adha. Masyarul hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari raya ini merupakan hari raya yang azimah, hari raya yang besar, hari raya yang agung, hari raya di mana sebelum Id ini, sebelum hari ini, kita disunahkan untuk banyak-banyak beramal soleh. Apakah puasa? Apakah sedekah? Apakah tilawatil Quran ataupun ibadah-ibadah yang lainnya? Dan puncaknya adalah di hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yaumu Arafah, puasa di hari Arafah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapus dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Ayuhan nas, mahsyarul hadirin barakallahu fiikum. Di hari ini juga, setelah kita merayakan Idul Adha, setelah kita menjalankan salat bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk menjalankan ibadah yang besar, ibadah azimah, berkorban. Mahsyarul hadirin rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang berkorban ini di dalam satu surah yang disebutkan dalam suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur ringan, summa rafa'a ra'sa mutabassiman, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Qulna, kata Anas bin Malik, ma adhakaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad unzila alayya alifan, surah baru saja turun kepadaku satu surat. Faqara, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya atau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, atadruna mal kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad al kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, atadruna mal kautsar, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Qulna, kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu nahrun fil jannah, fa innahu nahrun fil jannah, maka sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah bengawan, sungai, telaga yang ada di dalam sorga. Allah Azza wa Jalla mempersiapkan untukku telaga tersebut yang di sana ada kebaikan yang banyak. Di mana kaum muslimin nanti pada hari kiamat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang ke telaga tersebut. Disebutkan dalam sekian banyak riwayat panjangnya perjalanan satu bulan, luasnya perjalanan satu bulan, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Aniyatuhu adadun nujum, aniyatuhu adadun nujum fis sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadah-wadahnya, gayung-gayungnya, ciduk-ciduknya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fayukhtalajul 'abdu minhum. Di saat itu, ketika umat mendatangi hautnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada hamba yang diusir darinya. Fayukhtalajul 'abdu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi innahu min ummati." Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sungguhnya dia dari umatku. Summa qala nabiyyu, summa qala azza wa jalla, fa yaqulu innaka la tadri ma ahdasa ba'da. Innaka la tadri ma ahdasa ba'da. Sungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah hadirin barakallahu fiikum. Al-haud yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tentunya semuanya berharap dan menginginkan dan semoga Allah azza wa jalla jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa meminum airnya telaga tersebut. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minum darinya satu tegukan, lam yadhma abada, dia tidak akan haus selama-lamanya. Masyarul hadirin wal hadirat barakallahu fikum. Namun yang kita khawatirkan dan kita sangat-sangat mengkhawatirkan diri kita, kalau-kalau atau jangan-jangan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayukhtalajul 'abdu, diusir darinya. Disebutkan oleh para ulama, masyarakat hadirin barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang murtadin, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tadinya muslim kemudian mereka murtad. Dan juga disebutkan oleh para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang jauh dari sunnah, orang-orang yang membuat perkara-perkara baru di dalam urusan-urusan agama. Wallahi'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perkara tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita dijauhkan dari kemurtadan dan kebid'ahan. Karena itu adalah salah satu asbab yang tersebab seseorang terhindar dan terjauhkan dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelahmu. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inna a'dainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyebutkan makna Al-Kautsar, huwa al-khair alladhi a'tahu Allah iyyah. Al-Kautsar adalah kebaikan yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menyebutkan Al-Kautsar, huwal khair al-katsir fid dunya wal akhirah. Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Ikrimah menyebutkan huwa nubuwah wal Quran. Yang dimaksud Al-Kautsar adalah kenabian Al-Quran dan pahala akhirat. Ayuhannas, masyiral hadirin barakallahu fikum, kesimpulan yang bisa kita dapatkan, Al-Kautsar disebutkan oleh para sahabat dan para tabi'in, dan juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-khair. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya telah kami berikan kepada Muhammad, kepada Muhammad kebaikan yang banyak. Ayuhan nas, Masyarul hadirin barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khair al-kasir, kebaikan yang banyak. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam tafsirnya beliau memberikan penjelasan, kama a'tainakal khairal katsira fid dunya wal akhirah, sebagaimana kami telah memberikan kepadamu Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, dan di antaranya adalah bengawan, sungai, telaga yang sifatnya sudah kita sebutkan. Fa akhlis li rabbika salatakal maktubah wan nafilah. Maka wahai Muhammad, ikhlaskan, murnikan untuk Tuhanmu salatmu, baik yang fardu, baik yang sunat. Dan ikhlaskan dan murnikan sembelihanmu. Sembahlah Allah satu-satunya. Azza wa Jalla, dan agar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua perkara. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Dua ibadah ini, ayuhan nas, masyarul hadirin barakallahu fikum, ini adalah ibadah yang besar. Ibadah fisik dan ibadah harta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna ayat ini, ajallul ibadat al-badaniyah as-salat. Ibadah fisik yang paling mulia adalah salat. Dan ibadah harta yang paling mulia adalah berkorban. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada faedah penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk salat dan berkorban. Faedah yang bisa kita petik, mensyukuri nikmat dengan amal-amal saleh. Mensyukuri nikmat dengan amal-amal saleh. Fasalli li rabbika wanha. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya telah kami berikan kepadamu Muhammad al-kautsar, kebaikan yang banyak. Nabi telah mendapatkan sekian banyak kebaikan. Salah satunya adalah bengawan, sungai, telaga yang nanti sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk bersyukur dengan menjalankan sholat, dengan menjalankan korban. Ayuhan nas, masyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita renungkan, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada bangsa ini sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Allah telah memberikan kepada negeri ini dengan berbagai nikmat-nikmat. Di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Merdeka dari penjajah. Terlepas dari belenggu penjajah. Terlepas dari kezaliman ini adalah merupakan nikmat azimah, nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada bangsa ini. Allah berikan kepada rakyat ini, Allah berikan kepada masyarakat ini. Bangsa Indonesia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla dengan Allah berikan kepadanya, kepada bangsa ini, kemerdekaan. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, nikmat kita diberi oleh Allah kemerdekaan ini, maka tentunya, tentunya sebagai konsekuensi dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur dengan hati kita, kita bersyukur dengan lisan kita, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan fisik kita, dengan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemerdekaan ini. Kita isi kemerdekaan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan amal saleh, dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang baik, baik urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral hadirin rahimakumullah, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan adalah sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah bangsa. Daraballahu masalan qaryatan aminah, negeri ini aman, tenang, tenteram, damai, tidak ada ketakutan. Mutmainnah, yaktiha rizquha min kulli makan, rizkinya negeri ini datang dari berbagai arah. Makmur, dari tanah, dari lautan, dan dari yang lainnya. Yaktiha rizquha min kulli makan, fakafa rabbi an'umillah. Maka penduduk negeri tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Fakafa rabbi an'umillah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju', kemudian Allah timpakan kepada mereka kelaparan, ketakutan. Ini yang kita ngeri, ini yang kita khawatirkan. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Oleh karena itulah kemerdekaan ini yang Allah telah berikan kepada kita, kita syukuri dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan berbagai dosa dan maksiat. Kita khawatir Allah timpakan kepada kita azab. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ayuhan nas, masyaral hadirin rahimakumullah, kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan inna shani'aka huwal abtar, inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kepadamu Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus, dialah yang terputus. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, inna syani'aka huwal abtar, inna mubghitaka ya Muhammad wa mubghita ma ji'ta bihi minal huda wal haq. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, orang yang benci kepada apa yang kau bawa wahai Muhammad dari petunjuk dan kebenaran, cahaya yang jelas, huwal abtar, dialah yang terputus, dialah yang akan menjadi hina, dia akan terputus disebut-sebut, dia akan hilang penyebutannya, dia akan menjadi rendah, dia akan menjadi hina. Disebutkan oleh para mufassirin Ibnu Abbas, Mujahid, ketika menafsirkan ayat inna syani'aka huwal awtar, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad dialah yang terputus, nuzilat fil 'As ibni Wa'il. Ayat ini diturunkan untuk Al-'As ibni Wa'il, seorang muslim. Sebagian ulama tafsir menyatakan, menjelaskan, karena Al-'As ibni Wa'il adalah Al-'As ibni Wa'il, idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut, yaqul da'u fa innahu rajulun abtar, tinggalkan Muhammad, jangan diikuti, karena sungguhnya dia adalah seseorang yang terputus. Fa anzalallahu hadhihi surah, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan surat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah kemudian memberikan penjelasan. Waqila Uqbah fi Uqbah ibni Abi Mu'ayth. Surat ini diturunkan terkait dengan seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kata Atta, ayat ini inna syani'aka huwal abtar, diturunkan terkait dengan Abu Lahab. Abu Lahab, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah, anak beliau meninggal dunia, anak laki-lakinya, dhahaba Abu Lahabin ilal musyrikin, Abu Lahab mendatangi orang-orang musyrikin. Faqala, maka kata Abu Lahab, batara Muhammad, Muhammad terputus karena anaknya meninggal. Dipahami oleh Abu Lahab, anaknya, dengan anaknya meninggal maka Muhammad terputus, tidak akan disebut-sebut, tidak akan terkenal, tidak akan menjadi mulia, tidak akan menjadi manusia terhormat. Fa'anzalallah fi dzalik, maka Allah turunkan surah ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penjelasan ayat ini diturunkan kepada, terkait dengan Abu Jahal. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Abu Jahal. Ayuhan nas, masyarul hadirin rahimakumullah. Semuanya tadi adalah tokoh-tokoh kafir. Mereka adalah tokoh-tokoh orang-orang kafir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agamanya, mendakwahkan, menyampaikan al-haq, mereka adalah orang-orang yang benci, orang-orang yang tidak suka. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah orang yang terputus. Dialah orang yang terputus. Dia adalah orang yang terputus. Ingat, masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah, al-haq, kebenaran, dan orang-orang yang membawa kebenaran, orang-orang yang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah azza wa jalla dengan diberi oleh Allah azza wa jalla ilmu, dengan diberi oleh Allah azza wa jalla kemampuan untuk berdakwah, dan diberi oleh Allah azza wa jalla dengan berbagai pemberian-pemberian. Maka keharusan dan kewajiban bagi kaum muslimin untuk memuliakan dan menghormati orang-orang tersebut. Ingat firman Allah azza wa jalla, inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu Muhammad, orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Abu Jahal terputus, Abu Lahab terputus, Al-As ibni Wa'il terputus, dan orang-orang kafir yang lainnya, semuanya terputus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang masyhur, menjadi orang yang terkenal, menjadi panutan manusia seluruh dunia, kaum muslimin semuanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Ayuhan nas, masyarul hadirin rahmakumullah. Di hari-hari ini kita disyariatkan untuk berkorban. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya kelebihan dana, disyariatkan untuk berkorban. Maka wasiat dan nasihat yang sangat penting buat kita yang akan menjalankan korban ini adalah wasiat yang pertama. Jalankan korban ini dengan ikhlas. Lillah, karena Allah. Jangan ada tendensi apapun. Jangan ada niat-niat selain lillahi ta'ala. Ayat yang sudah kita baca, fasalli li rabbika wanhar. Allah azza wa jalla memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar salat dan agar berkorban li rabbik, untuk Tuhan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah landasan seseorang ketika menjalankan ibadah, terkhusus ibadah korban. Maka hendaklah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seseorang berkorban dengan niat-niat dunia, dengan niat-niat popularitas, dengan niat-niat yang lainnya. Tetapi semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Ingin mendapatkan sawabullah Azza wa Jalla. Ingin mendapatkan pahala yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Salah satu perkara yang juga penting kita ingat adalah mutaba'ah ketika kita berkorban. Mencontoh, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua perkara ini insyaallah yang akan menjadikan sebab diterimanya ibadah korban kita. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam berbagai ibadah-ibadah yang kita lakukan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.